seluruh keadaan manusia yang dirahasiakan, yang disembunyikan di dalam hati, bahkan bisikan-bisikan hati manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dekat terhadap hamba, lebih dekat daripada urat lehernya. Urat leher manusia itu adalah sesuatu yang paling dekat pada manusia. Dan Allah memberitakan bahwa Allah itu lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat leher manusia itu. Sehingga Allah mengetahui semua keadaan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang paling tersembunyi Allah tahu. Betikan-betikan, bisikan-bisikan hati dan jiwa Allah tahu. Ini mendorong kepada manusia, untuk manusia itu selalu muraqabah. Muraqabah itu adalah bi'angkana qad alima annallaha muttali'un alaih, mengetahui bahwasanya Allah itu selalu mengawasi dirinya. Itu muraqabah. Dengan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dirahasiakan, apa yang disembunyikan oleh manusia, bisikan hati manusia Allah tahu. Apalagi dari amalan-amalan yang nampak, yang diucapkan oleh lisan, yang dilakukan oleh anggota badan, tentu Allah lebih mengetahui. Yang tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam, yang dibisikkan oleh hati, Allah pun tahu. Sehingga dengan ini mengharuskan kepada manusia, kepada hamba, untuk selalu muraqabah, sehingga dia akan selalu merasa malu jika sampai meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dan jika sampai melakukan apa yang Allah larang. Keyakinan seperti ini, perasaan seperti ini, tidak peduli apakah dilihat orang atau tidak dilihat orang, di tempat ramai atau sepi, karena dia yakin bahwa Allah selalu mengawasinya. Sehingga hatinya pun tidak akan berbisik, tidak akan berniat dengan niat-niat yang jelek, apalagi lisan dan anggota badannya. Dengan ini maka mendorong manusia untuk selalu muraqabah di dalam melakukan ibadah, muraqabah dalam perkara maksiat, muraqabah dalam perkara mubah. Nah, ketika manusia mencapai tingkatan muraqabah dalam beribadah, maka dia mencapai tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna ihsan ketika beliau ditanya oleh Malaikat Jibril. Di mana ihsan kata beliau adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini ihsan. Beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatnya. Sehingga ketika beribadah itu berusaha untuk ikhlas karena Allah, karena ibadah untuk Allah dalam keadaan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berusaha dia melakukan ibadah dengan ibadah yang paling baik, Dia berusaha pamrihnya kepada Allah. Dia berusaha dalam beribadah sebaik-baiknya karena Allah semata. Karena Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini muraqabah dalam ibadah. Kita juga dituntut untuk muraqabah dalam kemaksiatan. Muraqabah dalam kemaksiatan itu adalah dengan cara bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan dan mencabut serta meninggalkan dosa yang dilakukan. Karena dia tahu bahwa dosa dan maksiat yang dilakukan itu dalam keadaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga muraqabah dalam perkara-perkara yang mubah, di mana Allah Subhanahu wa taala juga selalu melihatnya dalam perkara-perkara yang mubah. Ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar. Ini buah daripada muraqabah. Dengan muraqabah tahu bahwa tidak hanya Allah itu mengetahui dan tidak hanya Allah melihat apa yang dilakukan, tetapi juga meyakini bahwa semua apa yang dilakukan, yang diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya dicatat. Tidak ada yang terlewatkan satupun. Karena itu di ayat berikutnya, di ayat yang ke-17, Allah berfirman dalam surat Qaf, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ingatlah ketika dua malaikat yang mencatat amalan, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Semua amal perbuatan manusia, termasuk amalan hati, termasuk bisikan hati, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dicatat oleh malaikat. Yang baik dicatat oleh malaikat yang selalu berada di sebelah kanan, dan yang jelek dicatat oleh malaikat yang selalu berada di sebelah kiri. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada kalian ada malaikat yang selalu mengawasi. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Sesungguhnya pada kalian ada malaikat yang selalu mengawasi. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah, yang selalu mencatat amal perbuatan manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tidak pernah istirahat sama sekali ketika mendapatkan tugas dari Allah, terus dikerjakan. Yang ditugaskan untuk mencatat, terus mencatat, tidak pernah tidak mencatat. Semua yang diucapkan, semua yang dilakukan, semua amalan hati dicatat oleh malaikat. Setiap manusia ada malaikat yang selalu mengawasinya, yang selalu mencatat amal perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, ayat yang ke-18 dalam surat Qaf, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu ucapan pun kecuali padanya ada pengawas yang selalu hadir. Malaikat itu selalu ada, selalu hadir, sehingga tidak ada satu ucapan pun yang terluput, yang terlewatkan, yang tidak dicatat oleh malaikat. Itu keadaan manusia. Sehingga dengan kita selalu muraqabah mengetahui, meyakini dan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, selalu mengawasi kita. Maka itu akan mendorong kita, motivasi kita untuk kita selalu taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah jika melakukan perkara-perkara dosa, baik itu meninggalkan larangan atau baik itu meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita selalu muraqabah dalam menjalani hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keselamatan dan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa qurbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang akan dirahmati oleh Allah, yang akan beruntung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu muraqabah. Sebagaimana berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu, abdan waqafa 'inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairillahi ta'akhkhara. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti pada keinginan dan niatnya jika niat dan keinginannya itu karena Allah, maka dia lanjutkan. Dan jika niat dan kehendaknya bukan untuk Allah, untuk selain Allah, dia mundur, tidak dia lanjutkan. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia memiliki niat, memiliki kehendak, memiliki keinginan, dia berhenti dulu, dia perhatikan niat dan keinginannya itu karena Allah atau tidak. Kalau karena Allah, malah dia lanjutkan, dia tunaikan keinginannya. Jika setelah dia perhatikan bukan untuk Allah, dia mundur, tidak dia lanjutkan. Hamba yang seperti ini kata beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan keadaan manusia yang semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh malaikat ini tidaklah diketahui dan dicatat begitu saja, tetapi untuk nantinya mendapatkan balasan. Dan buku catatan amal perbuatan manusia itu nanti akan dibuka dan manusia itu akan menyaksikan, manusia akan melihat amal perbuatannya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49, wa nadha wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dan ketika kitab itu diletakkan, maka kamu melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang berbuat salah, dalam keadaan ketakutan melihatnya, takut terhadap isi kitab itu. Dan dia, dan mereka menyatakan, celaka kami, kitab apa ini, semuanya tercatat di dalamnya, tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat di dalamnya. Sehingga nanti semua manusia akan melihat semua apa yang dilakukan, semua yang tercatat di dalam kitab catatan amalan manusia yang telah dicatat oleh malaikat. Tidak ada satupun yang terlewatkan, yang terluputkan. Itu nanti semuanya akan melihat amal perbuatannya di hari kiamat. Semuanya ada di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi kepada seorang pun. Oleh karena itu, maka marilah kita siapkan untuk menyambut, untuk melihat catatan amalan kita, dengan kita berusaha untuk mengisi buku catatan itu dengan kebaikan-kebaikan, dan kita berusaha untuk mengosongkan atau menyedikitkan catatan amalan-amalan kejelekan dengan cara kita selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di golongan orang-orang yang selamat dengan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berusaha untuk selalu muraqabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.